Markus pasal 7. Demba atu pira-pira to farisi, sola guru agama jamai kota Yerusalem, ratu sikitam puang Isa. Ya jo to farisi, susi bang una padanna to Yahudin turu taru ada to jolona. Teda na kumande, keteda pina membase lima. Ia to apa dialli jomai pasa, pemali dikande keteda pina dibesai jolo. Nabuda pa aturan lain tona pengkuletonga lompukaki. Susin nambase isotan, kandean, nakurin. Na iate to farisi sola guru agama, kita to batu pira-pira anak kurunna puang Isa, kumande na sangai carepa. Nasabak teda nambase liman na jolo. Ya mojo na mekutana lako puang Isa nakua. Capari na teda na turu anak gurunta, to ada to jolota, teda nambase liman na jolo. Nama anek kumande. Mebali mi puang Isa nakua. To majekong kamu. Nang tongan to napau nebi saya to naanum pau kamu kumua. Nakua puang Allah Ta'ala. Yate mai tau kadan namanda kumua napakalabihna. Apa si tongan na teeda nakasirina. Teeda buak na sompana. Nasabak yato napangapangajaran aturan tolino. Butung to kumua pangapangajaran parentaku. Mipu pangbarang buah atau parentana puang Allah Ta'ala, ammi turu tongan nito aturan tolino. Naku ampa puang Isa? Wah, liwa macca kamuntang turu parentana puang Allah Ta'ala. Na yaura mi turu tongan to aturan migara kalena. Naben mo kamu Nabi Musa te parenta ton na anu, kasiri ito tomatuanmu. Na yato tong kadakadai tomatuanna ladibuno. Apa si balikanna to mi pangpangajaran lako tau kumua? Teeda na salah ke dentang kuan to matuanna. Ya to doi laku ben kamu lami potuo. Ya mo to mangka ku ben puang Allah Ta'ala. Jaji mi eloran mo to tau tang lantulung to matuanna. Ya ke susi ijo o. Teeda mo mituru ito parentana puang Allah Ta'ala. Napu bua ada to mi pumanah jo mai to jolomi. Buda pato susin na jo o mi pugauk. Natambai mi puang Isa tulako to buda na kuan ni. Pesa dingi ammi pahangi. Tangia to apa jo mai salian mentama tau mencarepai. Apa yara to mesun jo mai timu mencarepan. Anna mentang sipato mo to tau sompa puang Allah Ta'ala. Jaji mang pesa ading kamu. Ya to na pesalami puang Isa jo to buda na mentama bola na kutanaimi anak gurunna. Puang, apa rapat tonanna jo okadanta kumua? Ia to mesunlan mai tau mencarepai. Na pebalimi nakua. Teda todara kapale mi pahang ni. Parallu mi pahang kumua. Ia to apa salian na mentama kale. Teda na ian carepai tau. Na sabak teda na mentama penawa. Apa mentama riba atang na mesun. Kemale mang carepa to tau. Ia jo kadannam pamanase kumua. Sinin na kande wa dingasang dikande. Na dadu pa kumua. Apa to mesun jo mai timu, ya mo jo anton carepai tau. Nasabak polelan mai penawa, to nanii pang tangaran gajak, nam palau salah tau, susinna, manggauk salah, boko, mangbuno, carepai tananan dapo'oh na tau, maduang nasang sinin na apa, menjaji salah sipa, manguraga, tang mesipa, masereati, pau gajak tau, matampo, namanggauk susi totang malilingan. Yatu ulako panggaukan gajak, mesunlan ngasan mai penawa. Yang ngasan mojo'o, ton carepai tau. Kedemi puang Isa jomain tujo, namale rek tanah menggurikina kota Tirus. Mentamami mesak bola, lompem bunyanang kalena, sangacai kenai seni tau. Apa kisenam bang unai? Demi mesak baine tak penis seni. Ya jo baine, tangia to Yahudi apa to Fenisia Syria ia. Males sikitam puang Isa. Nasujui sanga natamai setang to anak-anak baine. Anna petadai ke wadingi. Naulai jo setang alamai anak-anak. Na pebalimi puang Isa nakua. Pea ya to ladi pebarahi jolo. Teeda na melo ke dialai to kandena na diben asu. Mebalimi nakua. Puang. Tungan tu. Apa iya to asu, ngkande bota, to napoloran pea, do suluk meja. Nakuamo puang Isa. Paela mi mupole. Sanga makasing tope balimmu. Mesun mi jo setang lan mai anak kamu. Pole mi lako bolana. Nakita itu anak-anak mamma mi jauh katinduan. Sanga malagah mi. Gede mi puang Isa jo mai lilina kota Tirus. Nampataruh kalingkana rek Sidon. Namane pole boko manguju sau tasi Galilea. Unola jio tanah sang pulo kota. Den to mamang nama taruto'o. Nasolan tau laku puang Isa na petak danni. Kewadingi na kakai. Yaton na mesarak mo puang Isa jomai to Buddha. Napatamai patomalimi jarinna to talingan na jolo. Namanin cikudui jarinna na kakai to lilana. Mangkai jo'o. Mentingarami de langi anna menawabusan na kuwa. Efata. Batuananna. Tibuka ko. Tak apa-apa sading mi, natuk ubitomi timunna namangkada. Tidak ada orang ni puang Isa tu lako tahun curitai lako to lain, tu apa mangka jaji. Apa moi natang ni orang ni, sama lemalena curitai. Jangan ngasan tato sading ni jo apa mangka jaji. Nakua. Makasih ngasan ni ato na pugau, to mataru na pupa sading, na to mamang na pupangkada.